Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ayol ikhwah rahimani wa rahmatullah wa barakatuh fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mana ya, pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala ya, memberikan nikmat yang masya Allah sangat besar, yaitu nikmat kita masih semangat mencari ilmu. Ketahuilah bahwasanya manakala ada diri pada seseorang, dia ada perhatian, ada keinginan untuk menguasai atau memperdalam pengetahuan tentang agamanya, ya, maka ketahuilah itu adalah alamat kebaikan, tanda kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana saya mau menulis sebuah perkataan yang sangat indah, ya, mudah-mudahan ini memberi kita semangat dalam mencari ilmu. Itu perkataannya Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, saya tulis, ويتفقه ويتبصر ذلك من علامات أن الله أراد به خيرا فيلزم ذلك. Saya perhatikan ini bagus banget perkataannya. Saya baca bahwa tirukan idza ra'aita, sama idza ra'aita. Baik, ya. Idza ra'aita ar-rajula, sama idza ra'aita ar-rajula. Ya. Halaqatil 'ilmi. Kurang apa? Di sini yatsba'u. Apa? Ada yatsba'u. Yatsba'u, ya. Saya ulang. Idza ra'aita ar-rajula, sama-sama. Kelihatan enggak Pak Muklis tulisannya? Kelihatan Pak Mul, kelihatan enggak? Tidak jelas. Masih ada? Kurang jelas. Mas Bisri kelihatan ya, Mas Bisri? Kelihatan. Kelihatan jelas ya, alhamdulillah. Agak mati Pak Nam. Tep. Ya, kita santai aja di sini ya. Kita santai saja ya. Sekarang ya idza ra'aita ar-rajul la yasma'u halaqatil ilmi. Ya. Tentunya di sini kalau antum ingin menguasai bahasa Arab, nah nanti bisa baca kenapa kasroh, kenapa dhammah, halaqatil ilmi wa yas'alu. Wa yas'alu 'anil ilmi. Wa yatafaqahu. Wa yatafaqahu. Tafa'ala yatafa'alu. Tafaqahu yatafaqahu di sini. Wa yatabassaru. Tabassara yatabassaru. Ya. Wa yatabassaru fihi. Ya, wa yatabassaru fi al-mudhari'. Dzalika min alamatin. Dzalika ma'ruf min alamatin anna Allah arada bihi khairan falyazam bidzalik. Ini bagus, mudah-mudahan kita masuk perkataan ini ya. Sekarang kita terjemahkan iza apabila ya. Apabila ra'aita, apa ini maksudnya ra'aita? Maksudnya yang melihat siapa di sini? Ya, ini tanya artinya kamu bapak. Ya. Apabila kamu melihat ya seseorang, ya, siapa saja dia, baik perempuan atau laki-laki, mbah-mbah, mas-mas, ya. Apabila kamu melihat seseorang, ya sebaru dia mengikuti, ya, di sini ada fa'il ya, kembali ke ini. Seseorang tersebut dia mengikuti yasbal mayyita salatatun, ya kan, dia mengikuti mayit ada tiga. Kalau di sini yasbal dia mengikuti halaqatil ilmi, dia mengikuti halaqah-halaqah ilmu. Ini apa ya, kenapa baca kasrah anaknya Pak Muflis? Ayah sebagai apa dia? Ayo ada yang Muflis. Masya Allah, hafalan bih, bagus ya. Mansub dengan apa Pak Muklis? Kasrah, ya bagus ya. Apabila kamu melihat seseorang dia mengikuti halaqah-halaqah ilmu, mudhafilah di sini ya, halaqah-halaqah ilmu. Maka kemudian wa yas'alu, ini fa'alnya siapa Pak Muklis? Ya ya, maksudnya kelihatan ya di sini. Ada anaknya Pak Muklis? Ya dia itu maksudnya apa? Huwa. Tidak kelihatan malum mustatir ya. Maksudnya huwa ini siapa? Ini tadi. Ya. Dia bertanya dari ilmu. Ilmu agama di sini bukan ilmu dunia ya. Jadi dia bertanya-tanya tentang ilmu agama. Wa yatafaqahu, sama huwa lagi dia. Dia laki-laki tersebut dia berusaha memahami. Ya, memahami. Wa yatabassaru fihi. Dan dia masih dia di sini maksudnya laki-laki ini tadi bapak ya, berusaha memperdalam ya, memperdalam fihi di dalam ilmu tersebut ya bapak. Maka kalau sudah kita lihat orang sifatnya semacam ini bapak, ada tiga di sini ya, dia ikuti halaqah-halaqah ilmu, kemudian dia semangat bertanya-tanya ya, tentang ilmu agama, kemudian dia berusaha memahami, kemudian dia berusaha memperdalam ilmu tersebut ya. Maka kata Syekh bin Baz beliau mengatakan zalika, demikian itu maksudnya perkara ini tadi bapak, zalika min, termasuk dari ya, alamatin, apa ini Al-Muklis? Tanda-tanda bapak ya. Jadi kalau kita lihat seseorang kok dia rajin mengikuti halaqah-halaqah ilmu, dia semangat bertanya-tanya tentang ilmu, memahami, memperdalam, maka ini adalah tanda-tanda annallaha. Pak Muklis, kenapa dibaca ha di sini? Anaknya Pak Muklis? Mas yang tahu? Khubar? Khubar, inna marfu' dia. Ini Pak Muklis, Masya Allah. Di sini karena isim-isim inna, sehingga kita baca annallaha ya. Maka di sini sungguh Allah Subhanahu wa taala arada, fa'ilnya kepada Allah di sini, ke sini. Arada dia Allah Subhanahu wa taala menghendaki, menginginkan fihi dengan orang tersebut khairan. Apa ini apa? Kebaikan. Falyalzam yumadzum karena ada lam amar di sini apa? Falyalzam bidzalik, maka hendaklah dia di sini laki-laki tersebut tadi terus menerus, jangan mundur, maju terus. Ya. Kalau mundur bahaya ini. Ya, tadinya orang rajin belajar kok mundur. Nah, ini mantan pencari ilmu ini tidak bagus. Falyalzam bidzalik, maka hendaklah dia terus menerus bidzalik dengan perkara itu. Artinya terus menerus dalam ini tadi bapak. Yang salah ini bagus. Ya. Seperti di sini bapak. Kalau bapak ada rasa keinginan tahu tentang ya, ilmu tajwid misalnya, ya, bapak ada ingin tahu ya, semangat menghadiri halaqah-halaqah, mempelajari halaqah-halaqah Al-Quran. Kemudian bapak ingin memperdalam. Ya, misalnya sifat A itu apa? Bapak bisa kupas tuntas. Ya, ketika dia tidak tahu, kemudian dia mengikuti terus. Apa sifat A ini? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Mas Marco bisa? A punya 5 sifat. Berapa sifat ini? Mas Yanto bisa? Siapa yang bisa? Nah, kalau kita belum bisa, ya kita ada ini bapak. Ada keinginan ingin tahu. Ya. Tapi tak kalah kita cuek. Dan bahasa dan tidak baca Al-Quran cuek, tidak ada perhatian. Tidak bisa sholat, alhamdulillah dia sekian ini masalah. Ya. Ada pelajaran fikih juga mukhlis ya, pelajaran fikih hadis, alhamdulillah ini nikmat. Lalu bapak semangat hadiri, ya, semangat. Tak kalah kita misal tidak tahu, kemudian kita ini bapak, wayas alu, dia bertanya-tanya, apa sih sifat A itu? Makhluknya A di mana sih? Gimana Mas Bisri makhluknya A? Oh, Bisri. Jangan tenggorokan. Tenggorokan itu banyak pak, ada 6 loh. Iya, tenggorokan mana itu? Tenggorokan bawah, tenggorokan bawah ya. Ini, kemudian sifatnya apa Mas Bisri? A, pertama masalah jahar, kedua masalah syiddah, kemudian ketiga dari istighfar bagus, kemudian keempat infitah ya, infitah masalah paham ini, yang kelima terakhir salah mas terus bukan ismat. Alhamdulillah faham ini. Oh begini bapak. Ya, jadi tak kalah kita tidak mengetahui dalam bidang tajwid misalnya. Bapak ingin bertanya-tanya terus, berusaha memahami, kemudian berusaha memperdalam perkara agama tersebut. Maka ketahuilah kalau kita punya perasaan semacam ini bapak. Kata saya bin Bas, balika min alamatin. Demikian itu adalah tanda-tanda, tanda-tanda bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki orang tersebut kebaikan. Maka hendaklah dia terus menerus dalam perkara tersebut. Paham ini bapak? Nah ini. Dan ilmu tajwid ini bapak, ada ilmu sangat penting sekali. Ilmu sangat penting sekali. Tak kalau seseorang ya tidak bisa ilmu ini, maka dia akan jatuh. Akan jatuh. Jadi jangan sampai ya, kita sunnah wal jamaah. Ya, yang ngaku salaf. Tapi baca Al-Quran tidak bisa. Nanti ketika banyak orang. Ya, biasanya pakai jubah itu disuruh apa biasanya? Suruh jadi apa imam ya. Dia malu. Wah, malu saya tidak bisa. Nah ini bahaya ini ya. Jangan sampai kita semacam ini ya, jangan sampai semacam ini. Karena apa? Karena malu. Nah ini tidak bisa ini. Ya. Ini bapak ya. Jadi alhamdulillah kalau bapak-bapak sekalian ya, meskipun kita sudah berumur ada semangat untuk ini tadi bapak-bapak. Nah ini maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala inginkan kita kebaikan. Apa dalilnya Pak Mukhlis? Dalam hadis. Nah, ini dalil sahih. Ya. Hadis muttafaqun alai, rawahu Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini sering kita ingat-ingat ya. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan faqihkan. Faqihkan tentang perkara agamanya. Masalah Al-Quran hebat, masalah fikih hebat, masalah hadis pinter. Nah ini wabah. Tentunya semua itu kita dapatkan dengan ini, Bapak. Tidak mungkin kita dapat ilmu dengan tidur-tidur di rumah, ya, di depan TV. Tapi dengan apa ini, Bapak? Mengikuti halaqah-halaqah ilmu. Ya kan, sudah di asakinah penuh cerwahnya. Habis itu, Bapak, semangat mengikuti itu. Dapat faedah-faedah. Ya, nanti akan berguna sekali. Dan mungkin ini yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ya, ini bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian juga, ini kita santai aja ya. Dalam surat Yusuf, ya, dalam surat Yusuf, ya, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, kalau buka Al-Quran coba kita biar kita lebih mengenal. Dulu pernah saya baca ayat ini, mudah-mudahan ayat ini memberi kita semangat dalam belajar. Ya. Oh ya, saya khairan. Surat Yusuf Bapak buka halaman. Ini surat ini senang dihafal orang-orang. Bapak buka halaman 236. Bapak dibuka halaman 236. 236. Bagian tengah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini gampang. 236. Di situ ayat 7, Bapak. Ayat 7. Ya, sebenarnya ayat 7. Nah, sudah ketemu Muklis? Kita baca Bapak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Kita baca. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Sama-sama. Jangan dibaca laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi. Ini keliru. Tapi wanya di situ apa? Tanda. Ya. Dan baca tajwid ini gampang, Bapak. Gampang sekali tajwid ini. Ya. Kita hanya mengetahui ya, huruf-huruf mana yang dia tebal, mana tipis. Ya, seperti di sini wa ikhwatihi di sini, Bapak. Ya. Wa ikhwatihi kha sukun kasrah wa ikhwatihi sama-sama wa ikhwatihi kalau nanti sampai dalam sampai yang tadi Bapak waya tabassur tadi memperdalam ya. Maka ini yang tidak dibahas di tajwid-tajwid yang dijual di pasar-pasar itu kha di sini ada hukumnya Bapak-bapak ya. Jadi tidak sembarangan kita membaca kha. Kha di sini huruf kha. Ini adalah huruf yang berubah-ubah. Ya, kadang tebal, kadang tipis. Mas Kisri, di sini tebal atau tipis? Kenapa tipis? Antum harus punya alasan ya. Tep, ya. Karena kha sukun di daul kasar mudah sekali, Bapak. Ya. Kalau di dalil fathah atau dhamma, ya Bapak-bapak kalau di sini tadi ya, wa yatabassaru dan memperdalam. Ya. Nanti gampang. Jawabannya ada di sini semua ya, Bapak. Jadi Bapak kalau bisa kita titik di sini, ini kayak seakan-akan kita tahu hukum semuanya dalam Al-Qur'an ini. Jadi luar biasa Ustaz kita Abu Hazim. Ya, Bapak kuasa ini sebenarnya kitanya tipis sekali, tipis sekali. Ya. Dan di sini khanya tipis. Ya, tidak boleh kita baca wa ikh. Ini tidak boleh. Seperti kha khu bibirnya tapi bibirnya meringis. Wa ikhwatihi sama-sama. Paham? Nah, jadi Bapak-bapak saya harapkan nanti kita di sini sampai pemahaman semacam ini. Tidak hanya sekedar idgham bighunnah, ini sudah banyak orang tahu ya. ikhlas. Tapi kalau bisa sampai memperdalam semacam ini, Bapak. Baik, sekarang kita ulang. Ya, kita ulang. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Sama-sama. Coba mas, lihat baca mas, lakukan dekat. Alhamdulillah, apa? Ya, baik. Perhatikan ayat ini, Bapak. Ayat ini memberi kita semangat untuk terus-menerus belajar. Ya. Lakukan sungguh-sungguh, Bapak. Karena Yusuf wa ikhwatihi, sesungguhnya, sungguh-sungguh di dalam kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Ya. Jumlahnya berapa, Bapak, saudara Nabi Yusuf? Inni ra'aitu ahada asyara kaukabau. Berapa ini ahada asyara? 11. Ya. Memiliki 11 saudara, Bapak. Sesungguhnya di dalam kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ayat, di sini apa? Ayatun, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu di sini, hikmah, kebaikan-kebaikan. Untuk siapa di sini, Bapak? Untuk siapa yang dia akan mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, pelajaran-pelajaran ilmu, kebaikan-kebaikan ayat di sini. Untuk ini, lisailin. Untuk siapa di sini, Bapak? Ini tadi, Bapak. Untuk siapa ini tadi? Mas Bisri. Lisailin. Orang yang bertanya-tanya, Bapak. Ya. Jadi dalam kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu, ilmu yang sangat luar biasa. Tapi untuk siapa? Tidak untuk semua orang. Tapi yang akan mendapatkan pelajaran ilmu, sebuah kebaikan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, ini apa? Wa yas'alu an itu, yang mereka bertanya-tanya. Apa sih sebenarnya kisah Nabi Yusuf itu? Sehingga dia berusaha untuk membaca, ya, membaca, merenungin, memperdalam. Nah, maka nanti Bapak dia akan mendapatkan ini. Ayatun. Ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, Bapak, meskipun di sini simpel, ini juga berlaku untuk semua ilmu. Ya. Tak kalah kita ada ini, Bapak, wayas'alu, ada rasa ingin tahu, sehingga kita bertanya-tanya. Ya. Misalnya ini kitab ini, sebenarnya kitab ini isinya apa ya? Ya. Kalau insya Allah dikasih di mana-mana. Nah, kita bertanya-tanya, akhirnya kita membaca, ya, belajar. Nah, ini alamat. Alamat kita akan mendapatkan ini, Bapak. Ah ya, ya. Yang artinya nanti kita akan mendapatkan ini. Kebaikan. Tapi tak kalah kita cuek. Yes. Buhopo kisah Nabi Yusuf ya. Cuek, tidak ada perhatian sama sekali. Di sini ya ada masalah fikih muyasar, kita tidak peduli, tidak bisa salat, tidak bisa butuh, tidak apa-apa. Ya, ada hadis dipelajari di sini, yes. Buh. Ada tajwid, yes. Malas. Nah, maka ini bahaya. Kalau orang semacam ini, tanda apa di sini, Pak Muhlis? Orang apa kalau semacam ini? Dia tidak ada rasa ingin tahu tentang urusan agamanya. Jadi orang itu dikendaki apa, Bapak? Kejelekan. Allah kendaki dia kejelekan, baik di dunia namun di akhirat. Ini Bapak ya, paham ini? Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala ini akan didapatkan bagi mereka ini tadi. Mereka yang bertanya-tanya. Kemudian mereka yang berusaha memahami. kemudian mereka yang berusaha memperdalam ilmu tersebut, ini dia akan mendapatkan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak. Paham ini Bapak? Ini maksudnya lisa ilmi sini. Kenyongannya Bapak, kalau ada ayat apa itu jangan cuek. Coba kita renungkan apa di balik hikmah ayat Allah tersebut. Dan mungkin ini yang saya bahas. Paham insyaallah Bapak. Paham Pak, insyaallah. Paham ya. Masalah Bapak di sini semangat ini. Ya. Pak Pri, paham insyaallah. Siapa namanya Pak Pri ya? Assalamualaikum, sampai nyampak no. Oh Pak Cep, paham insyaallah Pak Cep? Alhamdulillah paham. Mas Rana paham? Alhamdulillah paham. Baik, ya. Sekarang kita buka tajwid kita. Alhamdulillah, kita santai aja. Gitu Allah. Bapak jangan malu, kalau orang malu itu tidak akan dapat ilmu. Masa sudah tua, masa belajar abata, ini sudah tidak akan dapat ilmu itu. Dan kita sampai kesalahan-kesalahan kecil. Ya, ya, kamu mulai ya. Baik, halaman 40. Bapak, halaman 40. Alhamdulillah. Tidak punya kitabnya, kamu mulai santun? Oh, ya sudah, tidak apa-apa. Ayo. Kesalahan-kesalahan kecil di sini ada Ustaz Bajin sebutkan di sini ada 7. Ini ada 7. Dan kemarin kita sudah membahas sampai C, A, B, C. Ya, kita ulang. Jadi kesalahan kecil ini hukumnya tetap haram, tidak boleh. Ya, tapi bukan kesalahan fatal. Kesalahan kecil. Seperti di sini kita baca wa nudu sama-sama. Wa nudu. Dia dibaca wa nudu. Nah, ini keliru Bapak, pakai O. Ya, sekarang saya contohkan halaman 41, Masjid 41. Ya, 41 ya. Seperti yang saya contohkan, Maliki Yaumiddin. Sama. Dia bacanya dengan Maliki Yau. Yau. Tapi yang benar apa di sini? Yau, ya Bapak ya. Maliki Yaumiddin. Sama-sama. Maliki Yaumiddin. Kemudian yang B, dia mengucapkan kasrah tidak sempurna. Sabili. Sama-sama. Sabili. Dia baca dengan sabili. Ya. Ini jawabannya Bapak. Tentu kan dimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah gitu. Ar-Rahmanir Rahim. Nah ini salah. Tapi salah apa di sini? Salah kecil. Yang benar iya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama-sama. Ar-Rahmanir Rahim. Sama-sama. Ar-Rahmanir Rahim. Jaga itu Bapak ya. Maliki Yaumiddin. Sama-sama. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama-sama. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Sama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim. Sama-sama lagi. Bahwa alaihim, jangan gitu ya, alaihim, tapi alaihim. Kita lanjutkan i lagi. Wairil i, wairil maghdubi alaihim waladdallin. Sama-sama. Ini hati-hati ya. Jadi kalau baca I semua ya, jangan dibaca I. Kemudian yang C sudah kita baca kemarin, jadi al-batil, sama-sama. Dia baca dengan al-botil, bo. Ah ini salah. Botil. Kita lanjutkan pelajaran kita. Soal yang D, kita tambah satu aja. Dan ini banyak sekali ini. Banyak sekali orang tidak perhatikan masalah ini. Menambah kol-kolah yang seharusnya tidak berkol-kolah. Ya, seperti di sini. Fadlah, sama-sama. Dibaca fadlah, begitu. Nah, ini salah. Salah. Ya. Huruf kol-kolah disingkat apa kemarin? Baca di toko, bahwa itu tidak ada. Seperti ala. Alhamdulillah, ini sudah salah di situ. Lamnya kol-kolah, tidak boleh kol-kolah. Alhamdulillah, sama-sama. Jadi jangan dibaca alhamdulillah, ini keliru. Alhamdulillah, sama-sama. Alhamdulillah. Demikian juga yang rawan an'amta alaihim, sama-sama. Kalau anda perhatikan gini, ana amka ana. Nah di situ kan tidak kol-kolah, tapi di situ ada nun sukun. Ya. An amta alaihim, sama-sama. Yang paling banyak adalah wairil magdu, gitu paling banyak. Ya. Padahal di situ berapa di situ bapak? Wain. Ya. Jadi jangan dibaca wairin magdu. Kalau ini masih mending, ini kesalahan kecil. Kalau sampai wairin magdu, wah ini sudah bahaya sekali ini. Berubah jadi apa di sini bapak? Kho. Ya. Atau wairin magdu, wah ini bahaya. Jadi apa ini bapak? Kho. Sangat dekat sekali. Atau lebih jelas lagi ketika kol-kolah wairin magdu, wah ini bahaya. Tapi di sini tidak boleh kol-kolah. Di sini wa'il tebalan bernya maju. Wa'il maghdubi alaihin, sama-sama. Wa'il maghdubi alaihin. Ini di sini kol-kolah itu ketika dia meringis, dia tidak faham. Wa'ilnya di sini dikira dia dibaca tipis. Padahal di sini tebal. Ya, jadi bernya maju bapak ya. Wa'il maghdubi. Oh gitu. Seperti bibir kita mengucapkan wa. Ya, wo, wo. Bet jangan gi, kalau gi nanti bahaya. Wairil magdu gitu. Tapi bedanya masih ya tebal di sini harus tebal. Wairil magdu bi alaihim waladdallin. Sama-sama. Di sini. Jadi yang kol-kolah cuma baca di toko. Selain itu tidak boleh kol-kolah. Dan mungkin sampai sini dulu. Yang datang sedikit. Kita sekarang baca. Amin. Amin. Amin. Alhamdulillah.